Coba. Bacakan. Nah. Apakah telunjuk kita tetap di pada posisi isyarat ke arah kiblat? Ya, jika kita makmum, kita sudah selesai tasyahud. Begitu kan dia. Nah. Pada tasyahud pertama, imamnya belum. Nah. Bisa jadi kita berbeda mazhab dengan imam. Mazhab kita misalkan afdalnya tasyahud pertama itu hanya tasyahud saja. Ya, sampai asyhadu an la ilaha illallah. Apa setelahnya? Hah? Tasyahud sampai di mana tasyahud? Sampai di mana batas tasyahud? Tahiyat, batas tasyahud dipilah-pilah ya. Ada tasyahud, ada solawat, ada doa. Tiga. Tasyahud, solawat, doa. Sampai apa? Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu tasyahud. Sampai situ aja tasyahud. Ya. Ini yang wajib. Tayyib. Setelahnya salawat, setelahnya doa. Nah, untuk tasyahud pertama, tahiyat pertama, ya, ada dua mazhab. Ada yang mengatakan, afdal hanya tasyahud saja. Jangan ditambah salawat dan doa. Nah, ada yang berpendapat, ya, disunnahkan, dilanjutkan salawat. Bahkan dilanjutkan doa. Boleh jadi imamnya, mazhabnya itu. Jadi setelah tasyahud, dia lanjut bersalawat, lanjut. Yang ini sudah selesai. Nah, mengingat bahwa tidak ada diam dalam sholat. Ya, sholat itu dimanfaatkan imma baca Quran saat diam, adapun saat ruku dan saat sujud ada larangan baca Quran. Ya. Dan sebagian ulama mengkiaskan ya begitu pula saat duduk karena baca Quran saat kian. Nah, yang lainnya dikir yang waris yang disyariatkan. Baik. Jangan tidak ada diam sama sekali. Nah, ini tadi bagaimana? Saya sudah selesai tasyahud. Sementara imam lanjut selawat dan doa. Apakah diam saja? Jawabannya lanjut. Lanjut saja selawat, baca doa. Nah, manfaatkan. Masalah ini masalah khilafiyah. Dampakkan boleh jadi sulit untuk memastikan yang rajih hanya tasyahud saja, tidak ada salawat setelahnya, ataukah yang rajih ada salawat setelahnya, dan kita akan pelajari nanti. Nah. Ya, dan memang itu tempatnya. Tempat untuk tasyahud, bersalawat dan baca doa. Hanya saja secara jelas hadis yang datang itu pada tasyahud terakhir. Nah, tetapi sekarang posisinya, ya, imam lanjut, kita tasyahud selesai. Nah, kita mau langsung berdoa, sementara tuntunan yang datang dalam syariat, ya, adab doa itu diawali dulu dengan salawat. Diawali dengan adab doa, baik pada tasyahud maupun secara umum jika berdoa, adabnya awali dulu dengan memuji Allah. Kedua, salawat kepada Nabi. Yang ketiga, baru masuk ke doa yang kita inginkan. Itu urutannya. Oleh karena itu, dalam tasyahud, tasyahud dua, tahiyat, tasyahud, salawat, doa. Nah, tapi kita tasyahud, kok imamnya belum bangkit ya? Baca aja salawat setelahnya. Nah, belum bangkit juga, ya sudah doa setelahnya. Gitu. Jangan diam. Baik. Di tahiyat kedua terakhir lebih jelas lagi, lebih longgar lagi. Nah, bahkan di syariat itu memperpanjang doa di situ. Kita sudah tasyahud, sudah salawat, sudah berdoa, imam masih lanjut, ya doa juga sebanyak-banyaknya. Sampai imam salam, ikut salam. Nah, yang penting jangan imamnya sudah salam, wah masih pingin doa saya. Lanjut dia doa sendiri, ini sholat sendiri, bukan sholat berjamaah itu. Hah? Baik. Atau sebaliknya, sebaliknya imamnya terlalu cepat. Nah, kita baru sholawat, wah dia sudah salam. Tidak sempat berdoa kita, sholawat saya tidak selesai. Apakah dilanjutkan sholawatnya, lanjut berdoa? Tidak. Ini mustahab. Salawat mustahab, doa mustahab. Mutaba'atul imam wajib, mengikuti imam wajib. Jika sudah salam, ikuti salam. Hentikan dan salam bersama. Jangan salat sendiri. Imam sudah salam, ini lanjut salat sendiri. Nah, ada sebagian orang yang seperti itu, keliru. Baik, kita makmum kalau mau panjang-panjang doa ini, ya salat ketika salat sendiri nanti. Pada saat salat sendiri, salat sunnah ini perpanjang tahiyatnya, tasyahudnya, ya, perpanjang doa ya, salat sendiri nggak masalah. Jika kita makmum, kita terikat oleh imam. Idza kabbara fakabbiru, jika dia bertakbir, ikut bertakbir. Idza raka'a farka'u, jika ruku, ikut ruku. Idza sajada fasjudu, jika sujud, ikut sujud, dan seterusnya. Jika salam, ikut salam. Begitu. Baik, yang kedua. Sholat di dekat orang yang tidak merapatkan shaf. Diajak merapatkan shaf dengan cara yang baik. Ya. Diajak pegang pundaknya. Ya. Baik. Jika itu orang tua, ya tentunya diajak bicara, mari Pak rapatkan. Antum jangan tarik, antum. Dia orang tua, usianya beda lagi, ditarik. Ya enggak pas. Nah, apalagi orang awam. Nah, orang awam. Baik. Dan ketika saat memungkinkan untuk ditarik dengan lembut, jangan keras-keras. Nabi mengatakan, linu bi aidi ikhwani. Ketika merapatkan shaf, sawu shufufakum. Nah, Nabi memperingatkan, la tusawunna shufufakum. Latusawunna sufufakum. Ya. Hendaknya kalian meluruskan dan merapatkan shaf. Atau jika tidak, la yukhalifannallahu baina qulubikum. Allah SWT akan membuat hati-hati kalian, kalbu-kalbu kalian berselisih. Tidak bersatu. Gara-gara tidak bersatu dalam meluruskan shaf. Tapi Nabi mengatakan, linu bi'aidi ikhwanikum. Pelan-pelan, ya lembut dengan tangan-tangan saudara kalian. Jadi ketika kalian menarik saudaranya di samping untuk diajak merapatkan shaf, meluruskan shaf, mengajak mundur, sedikit maju dirapatkan, sesuaikan dengan sejajar dan mata kakinya, bahunya, dengan lembut. Jangan kasar. Jangan kasar. Nah, sehingga bisa menimbulkan ya ketersinggungan dan kesalahpahaman. Baik. Itu yang dilakukan. Jadi kita berusaha mengamalkan, merapatkan. Kita berusaha merapatkan. Nah. Jika dia bergeser lagi, ya sudah kita bergeser juga sedikit paling. Bergeser lagi. Nah. Bergeser, merapatkan. Terus sampai rata. Dan jangan dipaksa ya. Yang dipaksa. Kalau orang awam, nah orang tua, ya biasanya orang awam tidak karena belum faham. Kebanyakan mereka belum faham. Kita minta rapat atau ini, ya, terkadang bahkan tidak suka. Nah, memang tidak suka. Ya semampunya. Nah, kita berusaha melakukannya. Nah, semampunya. Yang penting jangan sampai nanti tidak sholat jadinya. Nah, malah cuma geser-geseran kaki gitu, malah tidak khusyuk. Nah, tahiyat. Setelahnya apa? Apakah seluruh tubuh anjing najis? Nah, atau bagaimana? Nah, subhanallah. Ini mana lagi ngajar tadi? Saya sering kita ngajar di sini terus lihat anjing berkeliaran di sana. Nah, kita berada di lingkungan yang penuh dengan anjing berkeliaran. Nah, ya, ini hanya masalah anjing najis atau tidak dan bagian yang najis yang mana, masalah khilafiyah. Jumhur ulama mengatakan najis seluruh tubuhnya. Ya, jumhur ulama mengatakan najis seluruh tubuhnya. Semuanya. Air liurnya dan yang lainnya semuanya najis. Ya, dan didukung oleh Syekhuna Mukbil rahimahullah. Nah, jumhur mengatakan jika bejana dijilat oleh anjing diperintahkan untuk disucikan dengan dicuci 7 kali, salah satunya dicampur debu tanah, ya, wajib dicuci 7 kali, salah satunya campur tanah, afdolnya tanahnya dicampur pada yang pertama kali, mazhab Syafi'i, dan ini yang rajih afdolnya, tapi jika dicampur pada yang kedua, yang ketiga, atau pada yang terakhir, tidak masalah, sah. Yang penting ada salah satunya dicampur tanah. Tetapi yang afdal campur ketika yang pertama kali. Ya, yang lebih kuat hadisnya. Padahal ini air liur. Air liur itu di mana letaknya? Di kepala, di kepala. Anggota tubuh makhluk yang paling mulia dari anggota tubuhnya bagian apa? Bagian kepala. Jika air liur yang terletak di kepalanya itu difonis najis, dan jika menjilat bejana wajib disucikan dengan cara tadi, dan ini hanya untuk anjing, najis anjing, yang lainnya babi, yang lainnya tidak bisa dikias, maka lebih-lebih bagian tubuh yang lainnya, bagian kepala saja yang termulia dari yang lainnya seperti itu, apalagi bagian kakinya dan yang lainnya. Nah, ini mazhab jumhur. Jadi semuanya wajib dicuci seperti itu. Jika kena, ya, bulunya, kena kakinya, kena ininya, dan dalam kondisi basah, lembab, sehingga menempel, ada yang menempel, wajib dibersihkan dengan cara itu. Nah, ini yang benar. Adapun mazhab Al-Imam Malik, Malikiyah, anjing suci dan halal dimakan. Nah, mazhab Malikiyah paling lemah dalam masalah makanan dan minuman. Mereka menghalalkan hewan-hewan predator, anjing dan yang lainnya dihalalkan oleh mereka. Nah, dan itu salah, jelas salah. Nah, baik. Makanya hati-hati, ya, diperhatikan dengan baik. Hati-hati dari anjing-anjing yang berkeliaran. Baik, setelahnya hukum membeli dari panti secara berserikat namun permainannya secara jantan. Membeli bulu tangkis tidak bisa dibeli. Bulu tangkis itu permainan tidak bisa dibeli. Yang bisa dibeli alatnya. Pertanyaannya apa hukum membeli bulu tangkis? Ini salah bahasanya. Makanya harus belajar bahasa. Bulu tangkis itu permainan bulu tangkis. Ya. Baik. Bulu tangkis, kan? Nah, permainan. Nama permainan. Itu permainan tidak bisa dibeli. Yang dibeli alatnya, apanya? Raketnya, koknya, bulunya. Ya. Neknya dan itu yang dibeli. Bulu tangkisnya permainan. Baik, yang dia maksud ini apanya? Yang mau dibeli. Saya tidak paham makanya pertanyaannya. Raketnya yang dibeli apa? Bulunya atau apa yang dibeli? Raket dan bulunya, bolanya maksudnya. dibeli. Dibeli secara berserikat. Misalkan berapa orang? Oh enggak, ini mungkin maksudnya raket sama-sama punya biasanya. Nah, yang dibeli koknya, bulunya. Misalkan 8 orang bergabung. Beli 1 plus ini berapa? 12 gitu. Ya, untuk dipakai bermain bersama kan. Tetapi sistem mainnya yang kalah. Hah? Yang kalah menyingkir. Yang menang main terus. Iya, judi. Itu termasuk judi. Nah. Dari sisi mana? Karena sama-sama membayar. Tetapi adu nasib di situ. Adu nasib, yang menang main terus. Nasibnya bagus. Ya memang jago dia. Ya nasibnya bagus. Menang terus, dia menikmati banyak, dia nikmati. Yang tidak pintar main, ya sudah. Kalah terus. Sekali main, untuk main yang ini. Main berkali-kali. Padahal uang yang dibayarkan sama-sama. Harusnya menikmati dengan porsi yang sama. Ketika penentuan porsi menikmati permainan itu ditentukan oleh menang kalahnya, dan semua sama-sama meletakkan harta, masuk dalam kategori judi. Nah, makanya kan waktu berangkat futsal anak sudah pesan, kan sama-sama membayar, iya kan, membayar kemudian disewa bersama. Ya, anak sudah pesan, jangan main sistem kalah. Ya, anak pesankan. Semuanya main dengan porsi yang sama. Kalau tidak, masuk judi nanti. Paham ya? Baik, jadi jika ada yang melakukan karena tidak paham, ya sudah istighfar dan ditinggalkan. Diperbaiki segera. Barakallahu fikum. Ya, makanya usahakan bertanya. Usahakan bertanya jika ada sesuatu yang mau dilakukan. Meskipun sekilas kira tidak ada masalah, tapi ternyata ada masalah. Ya, antum di ma'ahat, ada anak ada di sini, setiap saat antum bisa tanyakan. Sebelum melakukan sesuatu, ditanyakan untuk kehati-hatian.